Lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang. Bila berat melupakan aku, pelan-pelan saja ku tahu kamu pasti rasa. Cepat atau lambat, kamu kan mengerti. Hati bila dipaksakan pasti takkan baik. Pantasnya kamu mencintai yang juga cinta dirimu. Cinta kamu, lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang. Bila berat melupakan aku, pelan-pelan saja ikatanmu dengan aku, biar kamu senang. Bila berat melupakan aku, pelan-pelan saja, say.